Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam nuansa keislaman dan keimanan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad junjungan kita yang mengajarkan bagaimana hidup sehat menurut dan gayanya. Ayat 118 yang kita kaji pada hari ini masih terkait dengan ayat 117. Bila sebelumnya tergambar tentang makanan yang telah jelas dihalalkan Allah dan telah jelas diharamkan Allah, ada beberapa manusia yang ingin merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa usaha penghalalan yang sudah diharamkan dan pengharaman yang sudah dihalalkan itu adalah sebuah kenikmatan yang sementara, namun hakikatnya tidak membahagiakan dan akan tersiksa di dunia serta di akhirat. Maka pada ayat 118 ini Allah Subhanahu wa taala memberi contoh bagaimana kezaliman ala Yahudi dalam firman-Nya, wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Terhadap umat Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan kami tiada menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri. Ayat 119 sebagaimana telah kita sampaikan di pengantar sebelumnya sangat terkait dengan ayat 117, 16, dan 15, bahwa kezaliman, pengharaman yang dihalalkan dan penghalalan yang diharamkan itu contoh barangnya ada pada umat Yahudi. Umat Yahudi karena berusaha untuk mengharamkan yang dihalalkan Allah, akhirnya Allah benar-benar mengharamkan apa yang sebenarnya halal. Di sini sebutkan dalam surah Al-An'am, kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melengkapi punggung keduanya atau di perut besar dan usus yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sungguh kami adalah maha benar. Artinya apa? Sapi dan domba itu sebenarnya adalah makanan yang halal, namun karena mereka menzalimi diri mereka, mencoba-coba mengharamkan, ya sudah Allah sekalian saja mengharamkan sapi dan domba tersebut. Begitu juga di sisi yang lain kita temukan, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil, di ayat 116, maka akhirnya Allah pun mengharamkan apa yang sebenarnya halal bagi mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana kezaliman ala Yahudi dengan tujuan agar kita tidak meniru gaya dagang, gaya bisnis, gaya ingin menang sendiri dan untung besar ala Yahudi. Untuk lebih jelasnya, di studio telah hadir ustaz kita, Ustaz Perdana MA. Kami minta kontribusinya, pandangannya tentang surah An-Nahl ayat 118 ini. Kami persilakan, ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, semakin kita menukik tajam dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan makanan, dan di dalam ayat 118 ini Allah memberikan sampel orang-orang, ya, sampel atau contoh umat terdahulu atau bangsa terdahulu yang mereka itu melakukan tindakan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, akhirnya konsekuensinya adalah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat setuju sekali sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa tujuannya, sampelnya ini sebagai pelajaran bagi kita untuk mengukur diri agar jangan sampai terjebak dengan sikap-sikap yang pernah kesalahan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ketika mereka melanggar ketentuan Allah, maka yang terjadi adalah Allah katakan di sini maqasasna 'alaikum min qablu, ya. Akhirnya Allah mengharamkan kepada mereka sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 146 tadi yang sudah dibacakan terjemahannya, diharamkan kepada mereka hewan yang berkuku, lemaknya, ya, kemudian lemak yang melekat di punggung, perut besar atau usus atau yang bercampur dengan tulang dan sebagainya. yang merupakan bagian dari tubuh hewan yang sangat indah dan sangat enak untuk dinikmati. Akan tetapi karena sikap mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan ini kepada mereka. Jangan melakukan tindakan yang sama dan kesalahan yang sama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Karena sejarah ada dua tujuannya. Yang pertama, sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak melakukannya, dan juga sebagai motivasi kepada kita untuk mengembangkannya. Itulah sebenarnya tujuan daripada sejarah. Dan di dalam keterangan ayat ini, sebagaimana ditunjukkan oleh isim mausul di sini, wa'alal lazina, yang di dalam ilmu balaghah ini maknanya, salah satu rahasia maknanya adalah untuk istihza atau taskhir, yaitu untuk menghinakan, ya, untuk menggambarkan betapa rendahnya sikap mereka ini, betapa tidak terhormatnya dan tidak memberikan kebaikan apa-apa. Makanya Allah mengatakan wa'alal lazina, ha, coba tengok ini orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak perlu dicontoh, hadu haramna, yaitu orang-orang Yahudi dahulu, ya, pada masa Nabi Musa alaihissalam, haramna, ya, karena sikap mereka, maka akhirnya kami mengharamkan kepada mereka. Orang Yahudi sekarang bagaimana? Kalau ternyata mereka punya pikiran yang sama, mereka punya pendapat yang sama, dan mereka punya keyakinan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh bapak dan nenek moyang mereka, maka mereka termasuk ke dalam kategori ini, alal lazina wa alal lazina hadu haramna, maka mereka akan mendapatkan kecaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kaitkan dengan saat sekarang ini, ketika kita mencoba melakukan dengan tindakan yang sama, apakah kita akan mendapatkan hukuman dari Allah sebagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah menggambarkan tentang hal ini, atau sebagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa sehingga akhirnya masyarakat Yahudi saat itu dilarang dengan beberapa hewan atau bagian tubuh hewan yang enak untuk dikonsumsi? Jawabannya adalah mungkin tidak lagi ada ayat yang turun untuk mengharamkan kita kalau kita melakukan kesalahan yang sama, akan tetapi dengan cara lain di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi keberadaan hewan itu atau mungkin menghilangkannya sama sekali. Ketika Allah ingin memberikan hukuman kepada orang-orang yang berani melanggar otoritas Allah dengan melakukan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka Allah bisa saja menarik hewan-hewan itu. Tidak ada lagi lembu yang coba untuk kita haramkan misalnya karena itu halal. Allah tarik lembu itu dan Allah gantikan dengan binatang yang lain yang tidak layak untuk dikonsumsi, ya. Sebagaimana mungkin kejadiannya, ya, kita mungkin bisa berkaca bahwa kenapa ulat bulu di daerah Jawa yang kemarin itu sangat hebat beritanya karena begitu sangat banyak. Jawabannya salah satunya adalah mungkin gara-gara ada hewan-hewan yang seharusnya makan ulat bulu tapi ternyata mereka itu diberantas habis, atau ya, mereka itu dituntaskan habis sehingga akhirnya yang berkembang adalah bencana-bencana baru karena tidak terjadinya keseimbangan alam. Ini harus menjadi perhatian kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita perhatikan ayat ini lebih dalam lagi. Cobalah untuk tetap melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Jangan coba-coba kita rekayasa dengan merubah-rubahnya. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Kezaliman ala Yahudi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, dapat juga kita lihat bagaimana Yahudi yang zalim itu masuk melalui negara adidaya sehingga begitu anti dengan umat Islam dan Timur Tengahnya. Atas nama ingin menyelamatkan penduduk sipil, mereka menyerang Libya, Irak, dan negara-negara lain yang Timur Tengah yang kita lihat baru-baru ini. Semuanya itu sebenarnya tidak lebih dari war for oil, perang untuk minyak. Karena apa? Karena stok minyak bagi negara Eropa dan Amerika begitu sangat minus dan mereka menginginkan agar mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam segi energi. Inilah yang disebutkan dengan kezaliman Yahudi pada saat ini, sebagaimana telah terjadi pada masa zaman Nabi Muhammad yang lalu. Walakin kanu anfusahum yazlimun, mereka menzalimi diri sendiri dengan membuat orang lain menderita. Mereka ingin selamat, tetapi akhirnya tetap saja Allah memberikan azabun alim. Ada penderitaan yang menurut kita mereka bahagia, tetapi sebenarnya mereka la yuflihun, mereka tidak bahagia. Seakan-akan mereka menang, walakinnahum la yuflihun, mereka tidak menang. Ada penderitaan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat 118 ini, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang menjadi pelajaran bagi kita, orang yang menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil minyak orang lain atas nama perang, itu sebenarnya teraniaya dan telah terzalimi, tetapi tidak ada yang menzalimi mereka, tidak ada yang menganiaya mereka kecuali karena perangai mereka. Menjadi pelajaran bagi kita dalam pertemuan kita di ayat 118 ini, yang pertama, jangan berusaha untuk merubah ketentuan Allah dengan menghalalkan yang sudah jelas haram, dan menghalalkan yang sudah jelas haram atau mengharamkan yang sudah jelas halal. Karena apa? Karena gaya untuk mencari untung ini adalah gaya Yahudi. Yang kedua, dari pertemuan ini dapat juga kita sampaikan bahwa usaha-usaha untuk mencari keuntungan dengan menzalimi orang lain sebenarnya berujung pada menzalimi, menganiaya diri sendiri. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita sambut di beberapa hari minggu lagi ke depan membuat kita lebih dapat menahan emosi dan hawa nafsu, sehingga tidak berperilaku menzalimi orang lain sebagaimana Yahudi pernah melakukan dan terus melakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.